Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis al-hadi wal arba'un wa 300. Hadis yang ke-341. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'tum bil iqamah. Jika kalian mendengar iqamah, famsu ila sholati. Maka berjalanlah menuju ke sholat. Wa alaikum as-sakinatu wal waqar. Dan hendaknya kalian tenang. As-sakinah wal waqar mutaqarib fil makna. As-sakinah al waqar maknanya serupa. Wa la tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama atraktum fasallu, berapapun rakaat yang kalian temukan maka sholatlah. Wama fatakum faatimu, maka apa saja yang tertinggal maka sempurnakanlah. Mutafakun alaih, hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wallafdu lil-Bukhari, dan lafad hadis ini milik Imam Al-Bukhari. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Wujub sholat ma'al jamaah. Hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Nabi bersabda, idza sami'tum bil iqamah famsu ila sholat. Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat. Itu menunjukkan perintah. Naam. Asalnya istihbabul ityan ila sholati fi halatin sakinatin wa waqarin. Disunahkan untuk mendatangi sholat dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, Atharisa annal iqamata masru'ah wa hiya fardhu kifayatin kal adan. Iqamah itu disyariatkan dan hukumnya fardu kifayah seperti adzan. Ar-Rabi'ah. Masru'iyatu Ismail iqamah al-hadirina fil masjid. Disyariatkan untuk memperdengarkan iqamah kepada orang-orang yang hadir di masjid. Jadi iqamah dengan suara yang keras agar orang-orang yang hadir di masjid mendengarnya. Wa isma'iha man fi kharijihi. Dan juga disyariatkan memperdengarkan iqamah kepada orang yang ada di luar masjid. Dalam hadis ini disebutkan, idza sami'tum al-iqamah famsu ilal shalah. Itu menunjukkan iqamah terdengar sampai keluar apa ini? Masjid. Sehingga orang yang di luar segera berjalan menuju apa ini? Tempat sholat. Nah, jadi disyariatkan untuk mengeraskan iqamah. Tidak hanya untuk yang di dalam masjid, tapi untuk yang di luar masjid. Kalau yang di dalam masjid, biar mereka siap-siap untuk sholat. Atau yang di luar akan segera berjalan menuju sholat. Nah. Apakah boleh pakai mikrofon? Boleh. Kenapa tidak? Ya. Nah. Itu juga suara komanya jangan. Kenapa? Kayak lemes gitu. Nah, yang keras. Nah. Jadi ini dalilnya. Idza sami'tumul iqamah famsu ilas shalah. Berarti iqamah terdengar sampai keluar masjid. Nah, al-khamisah, faedah yang kelima. Ida syara'a, pakai shin. Ida syara'a al-muqimu bil-iqamati. Fala yastaghil. Fala yastaghil. Muridus sholati bi ghair sholatil maktubah. Jika orang yang iqamah sudah mulai mengumandangkan iqamah, maka orang yang ingin sholat, jangan sibuk sholat kecuali sholat fardu. Artinya jangan memulai sholat apa ini? Sunnah. Langsung mempersiapkan diri untuk sholat fardu. Qala rahimahullah. Al-hadith al-thani wal-arba'un wa talathumi'ah. Hadith yang ke 342. Wa'an Ubay ibn Ka'bin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Ubay ibnu Ka'ab, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, salatu rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Sholatnya satu orang berjamaah dengan orang lain itu lebih banyak pahalanya. Azka ay akthar ajra, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Sholat seseorang bersama dua orang lain ya lebih banyak pahalanya daripada sholatnya bersama satu orang lainnya. Wa makana aktsara fahuwa ahabbu ilallahi azza wajal. Semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah azza wajal. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Hibban wa Ibnu As-Sakan wa Al-Uqayli wa al-hakim wa banu al-madini wa al-bani fi sahih al-jami. Hadis ini sahih disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu As-Sakan, Al-Uqayli, Al-Hakim, Ibnu Al-Madini dan juga Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula an al-jama'ah tan'aqidu bisnain imamin wa ma'mumin. Jama'ah itu sudah dianggap sah dengan dilakukan oleh dua orang. Satunya imam, satunya makmum. Ini jumlah minimal sholat berjamaah. Itu dua orang. Satu imam, satu makmum. Asalnya, kullama kathura al-jam'u kana al-ajru akthar. Setiap semakin banyak jamaahnya, ini semakin banyak pula pahalanya. Jadi kalau semakin banyak yang ikut sholat berjamaah, semakin banyak pula pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat di sana. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, kalau dua orang itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Kalau tiga orang, lebih banyak daripada dua orang. Nah, semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Asalisa. Anak kasratul jamaah mahbubatun lillahi ta'ala. Banyaknya yang ikut sholat jamaah di suatu masjid itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak peserta jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-fa'idah itu Rabi'ah, isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Dia menetapkan adanya sifat mahabbah, itu cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala. الحديث الثالث والأربعون وثلاثمائة حديث yang ke 343 وعن أمي ورقة رضي الله تعالى عنها. Dari sahabiah Ummu Waraqah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, Ummu Waraqah bintu Naufal Al-Ansariyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amaraha anta umma ahla dariha. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya sesama wanita. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Naam. Al-hadis hasan. Ini karena ada rawi yang bernama Al-Walid Ibnu Abdullah. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi Imam Muslim menggunakannya. Demikian pula Ibnu Mu'in mengatakan thiqah. Sehingga hadis ini hasan. Dihasankan juga oleh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Taib. Fi fawaid. Al-fa'idah terula, masru'iyatul jama'ah linnisa fil bait. Syariatkan untuk berjama'ah bagi wanita di rumah. Nah, Ummu Waraqah ini hafal Quran. Maka Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi keluarganya di rumah sesama wanita. Ya. Berjamaah sama wanita di rumah itu disyariatkan. Asalnya sihhatu imamatil mar'ati bin nisa. Sahnya keimaman wanita untuk sesama wanita. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, enggak boleh wanita menjadi imam bagi apa ini? Jamaah laki-laki. Apakah sholat jamaah sesama wanita di rumah itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Jawabannya cuma sunnah. Karena kewajiban jamaah itu untuk laki-laki dan di masjid. Adapun selain itu, bagi wanita disunahkan saja. Nah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis Ar-Rabi wal Arba'un wa 300, hadis yang ke-344. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas Ibnu Malik, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin ya ummun nas wa huwa a'ma, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa nahwuhu li Ibn Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi imam manusia dalam keadaan beliau itu buta, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan seperti itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, al hadis sahih. Sahahahu Ibnu Hibban. Wa hassanahu As-Sun'ani wa ghairu. Kadzalika Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula sihhatu imamatil a'ma. Sahnya imam orang buta. Jamaahnya semuanya masih bisa lihat ya. Imamnya buta. Itu sah. Karena Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum dalam kondisi buta untuk menjadi imam sholat. Asalnya tasihhu wilayatul a'ma alal qada'i wal fityah wa ghair dalik. sah mengangkat orang buta jadi hakim atau mufti atau selain itu. Tasihu wilayatul a'ma alal qadha'i wal futya wa ghairu dzalik. Jadi karena Rasulullah mengangkat Ibnu Maktub jadi imam salat, berarti menunjukkan boleh dimanfaatkan untuk jadi jabatan yang lain seperti untuk qadhi atau untuk mufti atau semisalnya, ya. Nah. Barakallahu. Yang penting memiliki kemampuan dan keahlian, ya. Urusan mata enggak jadi masalah, ya. Qala lima qala al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala al-hadis al-khamis wal arbaun wa 300 hadis yang ke-345 wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, rawahu Ad-Darqutni bi isnadin sahih. Salatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini matinya muslim. Dan salatlah di belakang imam yang mengucapkan la ilaha illallah, ini imam muslim. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Al-hadis dhaif. Memiliki banyak jalan, tapi semua jalan-jalannya dhaif. Baik. Dha'afahu al-Albani fi dha'ifil jam. Dha'ifkan al-Albani dalam dha'ifil jam. Nah, karena hadisnya dhaif, enggak bisa kita pakai seperti apa ini. Ukuk. Akan tetapi maknanya sahih. Kalau orang itu matinya muslim, maka disolatkan. Kemudian sah menjadi, apa ini, bermakmum di belakang imam yang beragama Islam. Ya. Artinya kalau matinya kafir, enggak disolatkan. Atau kalau imamnya kafir, enggak boleh dijadikan sebagai apa ini imam. Nah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Al-hadits as-sadis wa 40 wa 300. Hadis yang ke-346. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ata ahadukumus shalah wal imam ala halin falyasna kama yasnaul imam. Jika salah seorang dari kalian mendatangi salat sedangkan imam ada di satu keadaan, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Rawahu At-Tirmidzi bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. hadis dhaif. Naam. Walakinnahu tuqawwa bi syahid wa huwa ma inda Ahmad wa Abi Dawud Naam. Hadis ini dhaif, akan tapi bisa diperkuat dengan adanya penguat, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yang mana dalam riwayat tersebut menunjukkan kalau kita datang ke sholat dalam keadaan kami sedang sujud, maka sujudlah. Ya. Menunjukkan ada dukungan makna. Artinya hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih. Karena didukung oleh hadis lain yang menguatkan maknanya. Kalau kita datang, langsung gabung dengan apa? Imam. Apapun keadaan imam. Tidak menunggu imam bangkit ke rakaat berikutnya. Itu yang disunahkan. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Barakallahu fikum. Baik. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita tentang sholatul jamaah wal imamah. Adapun sholatul musafir dan sholat orang yang sakit, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Apakah boleh membuat jamaah sendiri dengan niat untuk menjamak qasar? Karena kita musafir dalam keadaan di masjid tersebut masih ditegakkan sholat fardu. Sedang, ya. Nah, sedang sholat fardu, terus sholat sendiri. Ya. Sholat fardu dengan imam rawatib. Tafikum. Nah, kita ikut. Disyariatkan bagi musafir untuk ikut jamaah di situ. Kalau mau menjamak sholatnya, ya setelah ikut sholat bersama imam rawatib. Ya, kecuali kalau sudah selesai sholat imam rawatibnya dan jamaah, maka boleh jamaah sendiri untuk menjamak qasar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.